Ini adalah tembang yang terbaru banget dari Adela. Mudah-mudahan semuanya sudah punya kasetnya. Special buat Regas Komoditi, aku persembahkan bareng-bareng Adela.